من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini 13 Rajab 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Maret 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa kembali bermajlis ilmu dalam rangka membahas sebuah karya besar dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bahas dari nukilan-nukilan ahadith as-sahihah yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah, ingin sedikit saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap ikhwah al-hadirun bahwasanya tariqatul ilm, jalan menuntut ilmu syar'i, adalah tariqatun thaqilah, sebuah jalan yang berat, sebuah jalan yang membutuhkan pengorbanan. Bahkan hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa ala memberikan sebuah nasihatnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Jalla wa ala mengatakan, inna sanulki alaika qawlan thaqilan. Sungguh wahai Muhammad, kami akan memberikan kepada engkau ucapan-ucapan yang berat. Ikhwati fillah yara'akumullah, ilmu syar'i bukan ilmu yang biasa-biasa saja. Ilmu syar'i adalah al-furqan, akan menjadi pembeda bainal haqqi wal batil, yang membedakan mana kebenaran mana kebatilan. Al-furqan bainas sunnati wal bid'ah, yang membedakan mana sunnah mana bid'ah. Al-furqan bainat tauhid wa syirk, yang membedakan mana at-tauhid dan mana kesyirikan. Sehingga ilmu syar'i ini adalah satu hal yang sangat-sangat istimewa, bukan satu hal yang biasa, akan tetapi sangat-sangat luar biasa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki i'tina, perhatian yang sangat-sangat lebih, perhatian yang sangat-sangat besar ketika beliau berhadapan dengan ilmu syar'i. Ketika beliau berhadapan dengan apa yang diwahyukan dari Allah Jalla wa ala kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan menyampaikan kepada engkau, kami akan memberikan kepadamu qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Ilmu yang tidak ringan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan ilmu ini 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Al-Madinah, sekian tetesan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam korbankan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, bagaimana mereka pun rela mengorbankan harta benda mereka, bahkan orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Habasyah, dari Habasyah menuju Al-Madinah, mereka mengorbankan harta yang mereka miliki. Bahkan lebih dari itu, keluarga-keluarga yang sudah mereka bangun sejak dahulu kala ketika tidak mau mengikuti keimanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka tinggalkan. Pengorbanan berat. Maka disebutkan oleh para ulama kita, tariqatul ilm tariqatun tsaqilah. Perjalanan kita untuk menuntut ilmu syar'i, perjalanan yang berat. Dalam kondisi kita sebagai seorang manusia yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia, wa khuliqal insanu dha'ifan. Bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan sangat lemah. Dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala mengatakan, antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir. Kalian adalah orang-orang yang butuh pertolongan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kita di setiap sholat kita, apakah sadar ataukah tidak sadar, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca doa. Yang doa ini sangat agung kedudukannya. Bahkan ketika kita tidak membaca doa ini, berarti kita melakukan sebuah sholat yang batilah. Sholat yang batal, yang tidak sah, tidak teranggap dalam syariat Allah, dalam syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Doa apa? Doa yang ada di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Doa seorang hamba ketika dia mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya secara umum, lebih khusus lagi ketika dia harus menelusuri tariqatul ilm, perjalanan ilmu syar'i, yang akan datang sekian banyak godaan, akan datang sekian banyak syubhat, akan datang sekian banyak waswasah, akan datang sekian banyak tipu daya syaitan, agar kita berpaling dari jalan menuntut ilmu ini. Karena syaitan tidak akan rela apabila kita sibuk dengan ilmu syar'i, apabila kita sibuk membahas Al-Quranul Karim, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang diridhai oleh syaitan adalah apabila kita sibuk dengan maksiat, sibuk dengan kefasikan, sibuk dengan kekufuran, wal'iyadzu billah, kebid'ahan, kesyirikan. Ini yang membuat bahagia syaitan. Maka mereka tidak akan tinggal diam. Oleh karenanya, tariqatun thaqilah tadi, jalan yang berat ketika kita menuntut ilmu syar'i, tidak bisa kita lalui sendiri. Kita harus meminta pertolongan kepada Zat yang Maha memberi pertolongan kepada seluruh hambanya, yakni Allahu Jalla wa'ala. Jangan lepaskan dari lisan-lisan kita permintaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allahu Jalla wa'ala, dimudahkan dalam jalan menuntut ilmu syar'i, diistiqamahkan dalam jalan menuntut ilmu syar'i, agar kita tidak terpengaruh dengan sekian banyak tipu daya, syubhat dari syaitan yang tidak akan pernah bahagia melihat jalan yang lurus ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam permohonan beliau, banyak di dalam doa yang beliau panjatkan alaihi salatu wassalam, menyampaikan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lafaz yang mungkin sering kita dengar. Bahkan lafaz ini, doa ini yang secara khusus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam nasihat ringkasnya kepada Mu'adz ibn Jabal yang diawali dengan ucapan beliau alaihi salatu wasallam, ya Mu'adz inni la uhibbuk, wahai Mu'adz ibn Jabal, sungguh aku sangat mencintaimu. Fala tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan fi duburi kulli salatin, setiap akhir dari salatmu antaqul, untuk engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku ala dzikrik, agar bisa senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, wa syukrik, agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, agar bisa senantiasa beribadah dengan ibadah yang hasanah, dengan ibadah yang baik. Apa itu ibadah yang baik? Yang dilandasi dengan ilmu, yang didasari dengan ilmu syar'i. Karena percuma apabila kita melakukan sebuah amalan ibadah akan tetapi tidak didasari dengan ilmu syar'i, didasari dengan hawa nafsu kita, didasari dengan keinginan kita, didasari dengan keturunan nenek-nenek moyang kita, ayah-ayah kita, dan yang seterusnya. Tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, baik dari Al-Quran ataukah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan ibadatun hasanah, ini bukan ibadah yang baik. Karena ibadah yang baik harus dilandasi dengan ilmu, ilmu syar'i. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Mu'adz ibn Jabal mendapatkan wejangan khusus ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternukil bahwa beliau radhiyallahu taala anhu wa arda sama sekali tidak pernah meninggalkan doa ini di setiap akhir dari salat beliau. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar benar-benar senantiasa kita berzikir kepada Allah, karena mereka-mereka yang berzikir kepada Allah jalla wa ala diseru, dipanggil dengan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dalam sebuah nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan kepada salah seorang sahabah, la yazalu lisanaka rataban min dzikrillah, jangan sampai lisanmu itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan senantiasa basah dengan zikir, zikir dan zikir. Dan zikir yang banyak macamnya ini, di antaranya ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, habibatani ila ar-rahman, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat zikir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringan pada lisan-lisan manusia. Sangat ringan. Habibatani ila ar-rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dua kalimat zikir tersebut. Thaqilatani fil mizan, ma'adzalik, bersamaan dengan itu semua berat timbangan ketika seorang mengamalkan dua zikir yang ringan tadi. Ketika lisannya senantiasa membaca dua kalimat zikir tersebut, ringan diucapkan. Akan tetapi tidak semua hamba Allah diringankan, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa mengucapkan zikir ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahu bihamdik, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdik, subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dengan segala maha pujimu, dengan segala keistimewaanmu, kemuliaanmu ya Allah, subhanallahumma wa bihamdik, subhanallahil azim. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dua zikir yang ringan ini, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, akan sangat terasa berat ketika hamba tersebut tidak mendapatkan i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebuah amalan ibadah yang disyariatkan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-isti'anah. Lafaz al-isti'anah alif, sin dan ta di dalam bahasa Arab bima'na talab. Al-isti'anah ay talabul aun. Ketika seorang hamba benar-benar mau meminta kepada Allah Jalla wa'ala apa? Pertolongannya. Kalau seorang hamba dari awalnya sudah merasa saya mampu, saya bisa, saya dan saya, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang matrudah min rahmatillah, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak merasa butuh dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Maka satu amalan ibadah yang sangat mulia di dalam Islam namanya adalah al-isti'anah. Ketika seorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tariqatul ilm tariqatun tsaqilah. Ilmu pun adalah ilmu-ilmu yang berat, amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang luar biasa yang tidak bisa kita andalkan diri kita yang maha lemah untuk mengerjakannya, yang membutuhkan pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwat fillah ya rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang mutakabbirin, hamba-hamba yang sombong, percaya dengan daya upaya usaha yang dia miliki. Akan tetapi jadilah hamba yang mutawadhi', jadilah hamba yang rendah hati, yang semata-mata meyakini betapa butuhnya dia dengan pertolongan Allah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang sebelumnya pada bab yang terakhir kita bahas telah kita sebutkan bab la tahqiran najaratun li jaratiha walau firsanushatin. Jangan sampai seorang itu meremehkan pemberian hadiah yang bisa dia berikan kepada tetangganya walaupun hanya bahagian dari tulang, bahagian dari daging yang sedikit yang dia masak dan dia berikan kepada tetangganya tersebut. Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu yang sedikit tersebut. Dan yang perlu kita miliki dari kaidah yang diajarkan oleh a'immatus salaf dalam berhubungan baik dengan tetangga kita adalah jangan berpikir kita memberikan hal tersebut apakah dia mau ataukah tidak mau, apakah dia berkenan ataukah tidak berkenan. Ini bentuk dari waswasah syaitan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekhuna Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah. Jangan kita berpikir turid am la turid, tetangga-tetangga kita ini mau atau tidak mau menyantap hidangan kita, menyantap hadiah yang kita berikan, menerima apa yang kita berikan dari bingkisan-bingkisan yang mungkin hina di hadapan dia. Jangan kita bayangkan hal tersebut. Karena ini merupakan gambaran dari waswasah syaitan agar kita tidak melakukan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengetahui bersama dari awal-awal bab yang berkaitan dengan hukukul jiran, hak-hak seorang tetangga, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dihasung, terus dimotivasi oleh malaikat Jibril agar berbuat baik kepada tetangga-tetangga beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai-sampai mengira tetangga-tetangga yang berada di sekitarku ini akan mendapatkan bahagian dari harta warisan seorang muslim. Saking seringnya betapa besarnya hak-hak tetangga yang dimiliki oleh mereka. Maka syaitan akan senantiasa memberikan tipu dayanya, dan di antara tipu daya begitu pula waswasah dari syaitan ketika kita meremehkan pemberian kita ini terlalu hina, pemberian kita ini terlalu tidak pantas karena dia orang yang kaya, karena dia orang yang demikian dan demikian. Akhirnya kita membatalkan niat kita untuk memberikan hadiah tersebut. Jangan sampai, karena kita berarti telah terpengaruh waswasah dari syaitan. Kalau sudah terpengaruh satu waswasah dari syaitan, maka untuk mengobatinya memerlukan pengobatan yang sangat-sangat intensif. Bab yang baru yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu syikayatil jar. Bab yang berkaitan dengan keluhan seorang tetangga. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan sanad beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, qal, bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan qala rajulun, pernah seorang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaran yu'dini. Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang tetangga yang senantiasa mengganggu aku. Bukan satu dua kali gangguan tetangga tersebut. Sering. Diganggu kehormatannya, diganggu hartanya, diganggu anak-anaknya mungkin, keturunannya, istrinya, keluarganya, dan yang seterusnya. Sering diganggu. Inna li jaran yu'dini. Aku memiliki tetangga yang sering mengganggu aku, wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah solusi yang agak keras. Yang insyaallah taala akan kita ambil faedah dari hadis ini, bagaimana sikap yang keras, sikap yang syiddah, al-ghilzah itu dibutuhkan dalam beberapa tempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang yang mengeluh tersebut, intaliq, fakhrij mata'aka ila tariq. Sekarang kamu pulang dan keluarkan semua barang-barang yang ada di dalam rumahmu ke tengah jalan. Hadis ini pernah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi waktu itu kita membacanya dalam rangka istisyhad. Sekarang kita membaca dalam rangka nukilan dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Intalik, pulang kamu ke rumahmu, fakhrij mata'aka ila tariq. Keluarkan semua isi rumahmu, barang-barang yang kamu miliki di dalam rumah tersebut, keluarkan ke tengah jalan raya. Fantalaqa fakharaja fa'akhraja mata'ahu. Kemudian orang tersebut keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumahnya, kemudian melakukan apa yang dijadikan pesan, nasihat, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhraja mata'ah. Dia keluarkan semua barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Fajtama'an nasu alaihi. Kemudian ketika orang tersebut sudah melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi seorang yang mengeluarkan barang-barangnya di tengah jalan raya, maka orang-orang yang berada di sekelilingnya berkumpul mendekat ke arahnya. Bingung. Ini hal yang mustaghrab. Ini hal yang aneh. Kenapa ada orang yang tidak memiliki niat untuk pindah rumah akan tetapi mengeluarkan barang-barangnya ke tengah jalan? Dia pun duduk di tengah jalan tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau alaihi salatu wasallam. Para sahabah radhiyallahu taala anhum ardhahum, ikhwati fillah ya ra'akumullah, memiliki sikap yang namanya taslimun tamun, menerima dengan sempurna apapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara logika tidak masuk akal, enggak logis bagaimana Nabi mengeluarkan barang-barang orang tersebut dari rumahnya sendiri. Yang salah tetangganya, ada apa kok korbannya yang menjadi korban lagi? Enggak logis, enggak masuk ke logika manusia. Tapi para sahabat terdidik sebagai orang-orang yang memiliki sikap sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Ketika datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih dari itu ketika datang firman Allah jalla wa ala, enggak ada dari mereka kaif, limadha, kenapa ya Rasulullah, apa maksudmu wahai Rasulullah, mentafsir, tasa'ul, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sikap seorang sahabi, bukan sikap seorang ahlul jannah. Bagaimana sikap mereka? Ketika diperintah oleh Nabi SAW, kamu pulang sekarang, keluarkan semua barangmu dari dalam rumahmu ke tengah jalan raya. Dilakukan. Dia pulang, gak masuk akal, gak masuk logika, dibiarkan. Karena dia tahu, ketika perintah Nabi SAW langsung mengarah kepada dirinya, itu adalah kebaikan dunia wal akhirah. Keyakinan ini yang harus ada pada diri kita. Sehingga sekian banyak syariat Islam, ketika datang dan sampai ke tengah-tengah kita, enggak perlu kita berpikir kedua kalinya untuk mengamalkannya. Bagaimana nanti kalau saya amalkan, saya ditekan oleh atasan? Bagaimana kalau saya ngamalkan, saya ditekan oleh Pak RT? Bagaimana, bagaimana, dan bagaimana? Seakan-akan tidak percaya dengan syariat Nabi SAW. Seakan-akan syariat beliau SAW akan mengantarkan seseorang kepada kefakiran. Akan mengantarkan seseorang kepada kemiskinan. Akan mengantarkan seseorang kepada kehinaan. La. Wa alfu kalla. Enggak akan mungkin demikian. Syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dalam tanda kutip tidak masuk ke logika seorang manusia, tetap harus kita sam'an wa ta'atan. Enggak ada kata tawar-menawar. Kalau boleh kita pakai bahasa di zaman sekarang, Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam adalah harga mati. Enggak bisa ditawar-tawar. Apa kata Allah? Sam'an wa ta'atan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sam'an wa ta'atan. Karena memang kita ini diciptakan di dunia oleh Allah Jalla wa ala sebagai hambanya. Ketika kita harus berinteraksi, bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat beliau. Ya memang kita harus manut, kita harus nurut dengan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka syai' mustaghrab, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang mengherankan ini dilakukan oleh orang tersebut sampai-sampai ijtama'an nasu alaih, manusia di sekelilingnya semuanya berkumpul kepada orang tersebut, mendatangi orang tersebut. Faqalu ma sya'nuk, mereka semua kompak mengatakan, ada apa engkau? Sudah punya rumah bagus-bagus, ada tempat berlindung dari teriknya matahari, ada tempat berlindung dari panasnya matahari, kenapa harus mengeluarkan barang-barang ke tengah jalan raya lagi? Qal, maka dia mengatakan, li jarun yu'dhini. Aku memiliki tetangga yang selalu mengganggu aku. Li jarun yu'dhini. Aku memiliki tetangga yang selalu mengganggu aku. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku keluhkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan aku, intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepadaku. Lihat bagaimana seorang sahabi ketika sudah membawa sebuah hujjah, ketika sudah membawa sebuah dalil, mau kemana arah manusia enggak akan peduli. Dia tenang dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tenang dengan ilmu yang langsung didengarkan dari lisan Nabi ke telinga dia radhiyallahu taala anhu arda. Enggak peduli orang-orang mengingkarinya, mengatakan mungkin kamu ini kok orang enggak berakal, kamu ini orang bodoh, kamu enggak peduli. Kenapa kamu lakukan ini wahai fulan? Aku memiliki tetangga yang selalu mengganggu, aku mengeluhkan kepada Nabi dan Nabi memerintahkan aku untuk melakukan hal yang seperti ini. Tenang dia. Inilah ikhwati fillah yarhamakumullah, sikap yang benar. Kalau seandainya kita benar-benar merealisasikan, mengaplikasikan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya mengarahkan, memberikan wejangannya, nasihatnya kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Bahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan perhatian khusus dari beliau alaihi salatu wassalam. Ummati, ummati, ummatku, ummatku. Ketika suatu kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan ke tengah para sahabat tentang keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melihat beliau alaihi salatu wassalam, tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang yang mulia. Maka para sahabat agak bingung. Ummati, ummati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat menyampaikan, bukankah kami alasna ummatuka ya Rasulullah? Bukankah kami juga bahagian dari umatmu wahai Rasulullah? Kami juga menginginkan keutamaan tersebut. Keutamaan seorang umat yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, antum ashabi, kalian memang benar umatku, akan tetapi kalian khusus keadaannya. Kalian ini sahabat-sahabatku, ahlul jannah. Mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyaksikan majlis-majlis beliau alaihi salatu wassalam, mendengarkan hadis demi hadis dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam di telinga-telinga mereka, ahlul jannah, dijamin oleh Allah jalla wa ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini bukan doa semoga Allah meridhai mereka, bukan, ini ikhbar, ini sebuah informasi. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah jalla wa ala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bukan bentuk doa, bukan bentuk semoga mereka mendapatkan ridha dari Allah, bukan, ini ikhbar langsung Allah jalla wa ala yang mengklaim, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyimpulkan, memutuskan mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang ridha kepada aku, kepada Allah jalla wa ala. Rekomendasi langsung dari Allah jalla wa ala. Antum ashabi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dijelaskan oleh beliau, umatku yang aku maksudkan tadi adalah mereka-mereka yang hidup di akhir zaman nanti, lam yarawni. Mereka tidak melihat aku, akan tetapi mereka beriman. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kalau memang benar kita senantiasa mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang nabi yang menuntun kita menuju jannah Allah, yang membawa kita menuju surga Allah, maka sepantasnya seperti ini kita memiliki sikap. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kepada kita hadis beliau, sampai kepada kita nasihat beliau, sampai kepada kita wejangan beliau alaihi salatu wassalam tentang perkara-perkara duniawiyah, lebih-lebih lagi perkara-perkara ukhrawiyah, maka kita harus mengambil, memegang erat-erat apa yang dijadikan nasihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita tersebut. Kalau sudah kita pegang, kondisi manusia yang mayoritasnya akan mengingkari kita, khalihim, biarkan mereka. Yang penting kita megang apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berdasarkan hujjah wal barahin, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapan-ucapan beliau. Walau kana an-nas yunkirunana, walaupun nanti manusia secara umum mayoritasnya jumhur akan mengingkari kita. Apa ini, kebiasaan apa? Salat kok berdempet-dempetan? Ada apa ini, kebiasaan apa kok salat harus menggunakan daster demikian dan demikian? Untuk apa memelihara janggut seperti seekor kambing dan yang seterusnya? Tapi karena kita memegang hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keutamaan memelihara janggut, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai pakaian al-qamis, jubah seperti yang kita pakai. Bagaimana saf-saf dalam salat diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita pegang dalil-dalil tersebut, sekian banyak manusia mengingkari kita, kita enggak perlu peduli dengan mereka. Karena target utama kita adalah ajaran Nabi alaihi salatu wasallam sehingga keridhaan Allah jalla wa ala sampai kepada kita. Seperti sahabat ini. Bingung sebagian orang yang berada di sekitarnya. Masya'nu, kenapa engkau mengeluarkan barang-barang yang engkau miliki dari dalam rumahmu? Aku memiliki seorang tetangga yang menggangguku. Kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan kepada beliau alaihi salatu wasallam, dan beliau memerintahkan aku untuk melakukan ini. Intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Keluarkan barang-barang dari rumahmu. Maka aku pun melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hikmahnya baru nampak. Hikmahnya baru terlihat. Faja'alu yaquluna Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihi. Fabalaghahu fa'atahu faqala irji' ila manzilik. Fawallahi la udhika. Hikmahnya baru nampak. Karena memang hikmah ketika kita mengamalkan syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa jadi nampak seketika, bisa jadi pula enggak nampak-nampak, enggak terlihat-terlihat. Kok kita ini keadaannya sengsara terus ketika mengenal sunnah, keadaannya sengsara terus ketika mengenal dakwatus salafiyah. Kenapa ya Allah? Jangan sampai seperti itu. Hikmah yang ada ketika kita melakukan ta'atullah wa ta'atu rasulih pasti akan ada dan pasti akan terlihat. Kalau tidak di dunia, sabar, di akhirat kita akan melihatnya. Maka orang tersebut ketika sudah diingkari oleh sebahagian orang yang di sekitarnya, kemudian dia berdalil dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau alaihi salatu wassalam yang menyuruh demikian, faja'alu yaqulun. Maka orang-orang yang berada di sekitarnya yang mengingkarinya tadi, Allahumma al'anhu. Karena tahu sebabnya, ketika dia mengeluarkan barang tersebut adalah tetangganya si fulan yang jelek, tetangganya si Allan yang sering mengganggu dia. Maka tetangga tersebutlah, tetangga yang jelek tadi, mendapatkan doa la'anat. Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihi. Ya Allah, semoga Allah la'anat. Ya Allah, semoga engkau la'anat. Ya Allah, semoga engkau rendahkan, engkau hinakan keberadaan tetangganya yang sering mengganggu orang tersebut sampai dia mengeluarkan barang-barangnya. Didoakan la'anat oleh semua orang yang lewat. Setiap ada yang lewat, Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihi. Ya Allah, hinakan dia. Ya Allah, la'anat dia. Bagaimana kira-kira seorang tetangga yang mendapatkan doa kejelekan dari muslimin yang lewat di tengah-tengah orang yang mazlum, terzalimi tadi. Karena orang tadi terzalimi. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syakwanya, keluhannya. Maka obat dari kezaliman yang dirasakan oleh orang tersebut diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengeluarkan barangnya sehingga al-madzlum, orang yang terzalimi, nampak terlihat. Oh, si fulan orang yang terzalimi. Kenapa? Tetangganya suka zalim. Tetangganya suka mengganggu. Tetangganya enggak pernah selamat dengan perkara-perkara kebaikan. Terus kejelekan demi kejelekan. Entah rumahnya dirusak, entah kendaraannya, entah semuanya. Enggak pernah menyelamatkan diri tetangganya ini dari perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak senang apabila melihat kebahagiaan pada tetangganya. Maka mendapatkan la'anat demikian, kehinaan, doa-doa kejelekan dari orang-orang yang lewat di jalan-jalan raya tersebut. Fa'atahu faqala, maka tetangga tadi yang aslinya memiliki akhlak yang sangat buruk, yang sangat jelek, senantiasa mengganggu dia karena sudah nampak dialah yang zalim, karena sudah nampak dialah orang yang jahat, su, orang yang jelek. Maka dia mendatangi sang tetangga, irji'ila manzilik, ayo kembali, kembali ke dalam rumahmu, masukkan semua barang-barangmu ke dalam rumah lagi. Wallahi, demi Allah, bersumpah dia. Maka ini hikmah yang besar. La u'dhik, demi Allah aku tidak akan mengganggu engkau lagi. Solusi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intahatir riwayah, selesai periwayatan hadis ini. Ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting? Di antaranya adalah jawazul ghibah. Diperbolehkannya kita berghibah. Mana unsur ghibahnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan laporan dari seorang sahabat beliau. Karena ghibah seperti yang kita ketahui bersama, definisinya adalah menyebutkan sesuatu yang jelek dari saudara kita yang memang itu ada pada dia. Tentunya secara diam-diam, tentunya secara sembunyi-sembunyi. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa ghibah ini hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya haram, tidak diperkenankan. Akan tetapi pada beberapa kondisi, pada beberapa keadaan, seperti asyakwa, apa yang ada di dalam hadis ini, ketika seorang harus mengeluh kepada orang yang berada di atasnya, mengeluh, si fulan senantiasa mendzalimi saya, si alan senantiasa merusak rumah saya, si fulan senantiasa menekan keluarga saya, dan yang seterusnya, keluhan. Mau tidak mau dia harus menceritakan kejelekan yang dilakukan oleh fulan tadi. Hukum asalnya ini ghibah, tapi bukan ghibah yang muharramah, karena ghibah itu terbagi menjadi dua. Ghibah yang muharramah, yang diharamkan tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan, ngobrol dengan temannya, iya si fulan itu memang jahat orangnya, gak baik, ringan tangan, anaknya dipukul, istrinya dipukul, semuanya dipukul, gak ada solusi. Apa yang dia cari? Ghibah. Apa yang dia cari? Pergunjingan. Anda solusinya apa? Solusinya selesaikan kalau bisa. Ini muharramah, perkara yang haram. Tapi yang muhallalah, yang diperbolehkan dalam syariat, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan keluhan dari orang ini, yang akan dibawa adalah solusi. Bagaimana jalan keluar, bagaimana makhraj agar orang tersebut tidak lagi zalim kepada tetangganya? Bagaimana orang tersebut tidak lagi mengganggu tetangganya? Akhirnya dikeluhkan. Maka ini adalah bahagian ghibah yang diperbolehkan. Apalagi ketika kita menyebutkan ucapan-ucapan yang jelek dari saudara kita, dari si fulan, si alan, dan yang lainnya, ke seorang yang kita pandang lebih berilmu, ke seorang yang lebih kita pandang lebih bisa mengatasi sebuah masalah. Dalam hal ini wadih, sangat jelas bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dijadikan sebagai hakim yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka dikeluhkan. Ini berarti jawazul ghibah fi hadhil halah. Bolehnya seorang melakukan ghibah dalam keadaan seperti ini, mengeluhkan kejelekan saudaranya demi mencari solusi. Ini yang harus digarisbawahi. Mengeluhkan enggak ada solusinya, ya percuma, cuma sekedar cerita. Kalam fadhi, ucapan kosong. Tapi dengan mencari solusi, dengan mencari makhraj, inilah yang ditekankan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah solusi, dan ternyata solusi tersebut di awal kali para sahabat melihatnya sebuah sikap yang ghilzah, sebuah sikap yang syiddah, keras. Bagaimana tidak keras? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk dia keluar dari rumahnya beserta barang-barang yang dia miliki. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Syekhuna hafizahullah alaihi rahmatullah, dalilun ala annal ghilzata fi mawdi'iha hikmatun. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ghilzah, sikap keras, apabila diletakkan pada tempatnya, akan mendatangkan hikmah yang besar. Fi maudhi'iha. Ini yang harus kita pahami bersama. Hikmah akan nampak, hikmah akan terlihat. Berkaitan dengan hikmah, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kalau hadis ini kita tahu ini sebuah musibah. Ini sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, memiliki tetangga yang jelek. Diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walhamdulillah hikmahnya tetangganya tadi berjanji, bahkan bersumpah demi Allah tidak akan lagi mengganggunya. Berkaitan dengan hikmah ini, tidak semua syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pasti bisa kita rasakan hikmahnya. Tidak semua ketaatan kepada Allah Jalla wa ala pasti bisa kita rasakan hikmahnya. Ada yang bisa kita rasakan, ada yang tidak bisa kita rasakan. Ada yang bisa kita dapati, ada yang bisa tidak kita dapati. Untuk membuka pemahaman kita, makhluk Allah Jalla wa ala yang sangat dekat dengan Allah Jalla wa ala, yang diciptakan dari cahaya, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala itu diciptakan dari cahaya. Makhluk semulia, makhluk sesuci malaikat pernah tidak mengetahui hikmah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Ini sekelas malaikat, apalagi kita. Sekelas malaikat tersembunyi hikmah dari mereka. Hikmah apa itu? Ketika malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala tersembunyi dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika Allah Jalla wa ala akan menciptakan manusia di muka bumi. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Jalla wa ala mengatakan kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah dari kalangan manusia. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia-manusia yang akan menumpahkan darah di bumimu, menumpahkan darah di bumi Allahu Jalla wa ala. Mereka akan merusak bumi-bumi Allahu Jalla wa ala. Manusia dikenal sebagai perusak alam semesta. Malaikat tahu hal tersebut. Sementara kami ya Allah senantiasa nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, kami senantiasa menyucikan engkau, bertasbih kepadamu, mensuci dirimu, memuliakan engkau, menyanjung engkau, dan yang seterusnya dari amalan-amalan soleh. Mensucikan engkau kami ini selalu ya Allah. Untuk apa lagi engkau ciptakan manusia yang malah akan berbuat kerusakan di muka bumi, yang malah akan menumpahkan darah di muka bumi? Untuk apa? Maka di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Hikmah diciptakannya manusia, Allah Jalla wa ala yang Maha mengetahui. Sementara kalian wahai para malaikat, la ta'lamun. Kalian tidak mengetahui hikmahnya. Ini sekelas malaikat Allah. Enggak tahu hikmahnya diciptakan manusia. Maka apabila kita melakukan sebuah amalan soleh, sebuah ketaatan, perintah Allah, perintah Nabi-Nya alaihi salatu wasalam, belum nampak kepada kita hikmahnya. Belum terlihat kepada kita hikmahnya. Apalagi kita diserang dengan sekian banyak musibah, ujian, ditimpakan oleh Allah. Ujian demi ujian, musibah demi musibah. Ada yang sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Dari kalangan keluarga kita. Dan yang seterusnya. Seakan-akan kita memiliki sebuah pernyataan, kesimpulan dalam sanubari kita terbesit. Kenapa enggak habis-habis ujian yang engkau kirim ya Allah? Kenapa enggak habis-habis musibah yang engkau kirim ya Allah? Padahal setiap musibah pasti ada hikmahnya. Seperti apa yang ada dalam hadis ini. Ketika dia mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan tetangga yang jelek, ada hikmahnya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dia bisa mendapatkan nasihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan hikmah terbesar, ketika tetangganya tidak mengganggu dia lagi. Maka setiap perkara pasti ada hikmahnya. Sikap kita sekarang, kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Tidak kita ketahui hikmahnya, jangan terlalu mencari-cari. Yakinilah, pasti akan banyak hikmah di belakang musibah, di belakang ujian yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Maka jangan ragu untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa beristighfar, untuk senantiasa beramal soleh, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Jangan ragu, pasti banyak hikmah dibalik itu semua. Apakah kita ketahui ataukah tidak? Yakini bagaimana malaikat Allah saja tidak tahu. Kenapa kita kok harus tahu sebuah hikmah? Padahal kita derajatnya dibandingkan malaikat Allah sangatlah jauh. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah yang ringkas ini adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menempatkan ghilzah fi mawdhi'iha, pada tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikenal sebagai sosok yang sangat lemah lembut. Raufun rahim. Ini sifat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Jalla wa ala kepada beliau, Raufun rahim. Bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang-orang kaum mukminin, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sifat yang sangat lemah lembut. Tapi di sisi lain yang tidak boleh kita tinggalkan, yang tidak boleh kita lupakan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melakukan al-ghilzah. Sikap tegas, sikap keras, asyiddah pada tempatnya. Contoh yang pertama adalah hadis yang kita bawakan ini. Contoh yang kedua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketegasan yang ada di sisi beliau mengatakan kepada kaum khawarij, kilabu ahlin nar. Sikap tegas yang ketiga, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada kaum qadariyah, majus hadhil ummah. Kaum qadariyah itu majusinya umat ini. Ketegasan yang berikutnya, yang keempat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menegur sahabat-sahabat beliau yang tidak ikut salah satu dari peperangan sekian malam, sekian hari. Lebih dari itu, yang tidak ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ummahatul mu'minin khamsina yauman walailatan, 50 hari 50 malam. Kurang tegas apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang keras dalam tanda kutip apalagi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sosok beliau alaihi salatu wassalam yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa'ala bil mu'minina ra'ufun rahim. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, harus kita fahami syariat Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam, realisasi praktek yang beliau kerjakan dalam keseharian beliau alaihi salatu wassalam, kafatan secara menyeluruh. Jangan yang kita ambil ra'ufun rahim maksudnya itu lemah lembut, yang tidak boleh ada sifat tegas, sifat keras, sifat syiddah sedikit pun, enggak boleh ada. Ini keliru. Menempatkan al-ghilzah pada tempatnya. Kalau memang harus ditahzir, tahzir. Kalau memang harus diperingatkan umat dari kejelekan si fulan, si alan, peringatkan. Jangan malah menggembosi, oh, ini peringatan umat, tahzir ini akan mendatangkan perpecahan di tengah-tengah umat. Tanpa adanya tahzir, umat akan terpecah belah. Tanpa adanya tahzir, tanpa adanya peringatan dari da'watul haq, dari du'at as-salafiyin kepada al-bid'ah wal-dhalal wal-ahwa firaquddalla, walaupun mereka anggap tidak berbicara sedikit pun tentang firaquddalla, tentang kesesatan-kesesatan kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Syiah, Rafidah, Ibadiyah dan yang lainnya, kalau mereka tidak berbicara, du'at al-haq tidak berbicara, diam sepakat, tidak akan mungkin memang. Tapi kita anggap umat manusia pasti dan pasti akan terpecah. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang telah mengkhabarkan, waftaraqatil hadhil ummah, akan terpecah umat ini. Ila 73 firqah, 73 golongan. Mau ada yang mentahzir, tidak ada yang mentahzir. Mau ada yang membahas syirik, membahas bid'ah. Syirik, bid'ah, sunnah, hidayah, dan yang lainnya. Mau itu yang dibahas, tidak itu yang dibahas, akan terpecah belah otomatis. Inilah yang namanya sunnatullah. Maka nasihat kepada du'at, nasihat kepada para da'i yang senantiasa menyeru, ayo kita bersatu, ukhuwah islamiyah, kalimatul wahidah, agar kalimat kita satu, dan yang seterusnya. Ketahuilah, apa yang kalian targetkan tidak akan mungkin terjadi. Dari persatuan umat Islam seluruhnya tanpa ada perpecahan tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena yang menyebabkan perpecahan itu bukan ghilzah. Yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin itu bukan sikap kaku, sikap tegas, sikap keras dari beberapa ulama sunnah, beberapa a'immatus salaf. Bukan karena Imam Ahmad yang mengajarkan ahlu sunnah, kalian jangan berbicara dengan ahlul bid'ah wa dalal, kalian jangan bermajlis dengan mereka, kalian jangan bermuka wajah, berwajah seri dengan mereka, bermuka manis dengan mereka, bersiri-siri wajah kalian ketika bertemu mereka, mengucapkan salam kepada mereka, duduk bareng dengan mereka, menziarahi mereka. Ini bukan Imam Ahmad yang menyebabkan perpecahan tersebut. Bukan Imam Ahmad, bukan a'immatus salaf yang lainnya. Wala Imam Asy-Syafi'i, wala Imam Abu Hanifah, wala Imam Malik. Bukan mereka semua yang menyebabkan perpecahan. Mereka menyampaikan syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan disalahkan. Jangan dijadikan kambing hitam a'immah kita, para ulama kita, Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, atau di zaman kita sekarang Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Jangan dijadikan kambing hitam. Oh, itu gara-gara pentolan-pentolan Wahabi akhirnya umat terpecah belah. Mohon maaf ya akhi, bukan itu yang menyebabkan umat Islam terpecah. Tapi yang menyebabkan umat Islam terpecah adalah sunnatullah, ketetapan langsung dari Sang Khalik, ketetapan langsung dari Allah Jalla wa'ala. Mau diarahkan kemana? Gak akan bisa dihindarkan, karena itu sudah ketetapan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya apa? Bukan mengumpulkan umatnya, tapi bagaimana kita bisa menjadi kelompok yang selamat. Itu targetnya yang seharusnya difahami oleh kaum muslimin. Jangan membuang-buang waktu dengan bagaimana kita bisa jam'ul ukhuwah, menggabungkan kalimatul muslimin di seluruh Indonesia semuanya tanpa ada yang berpecah belah. Ini buang-buang waktu, gak akan bisa terjadi. Target yang harus disadarkan oleh kaum muslimin, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kelompok yang Allah selamatkan. Karena setelah Nabi SAW mengatakan akan terpecah umat ini, waftaraqatil hadhil ummah ala 73 furqah, maka Nabi SAW mengatakan kulluha finnar ala 73 firqah, 73 golongan semuanya di dalam an-nar, illa wahidah, kecuali satu. Ah, targetnya kaum muslimin satu ini yang harus dilihat. Jangan 73 bagaimana bisa jadi satu, 73 bagaimana bisa jadi satu. Ayolah toleransi, ayolah agak lembut, jangan kaku, jangan kolot, dan enggak akan bisa. Selemah lembut apapun 73 golongan tadi enggak akan bisa bersatu. Percaya, harus yakini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang menyatakan waftaraqat hadhil ummah, akan terpecah belah umat ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah yang berikutnya, bagaimana kita bisa melihat dari hadis ini hikmah besar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan al-ghilzah pada tempatnya. Karena kalau kita menempatkan sikap keras tidak pada tempatnya, akan membawa kemudaratan, wa'iyadzubillah. Kemudaratan, bahkan kemudaratan yang sangat banyak kalau tidak pada tempatnya. Seperti al-ghilzah yang ada di sisi kaum Khawarij. Mereka melakukan sikap keras, akan tetapi tidak pada tempatnya, keluar dari koridor Islam. Mereka memiliki ketegasan, orang-orang yang memiliki dosa besar pasti akan masuk ke dalam an-nar, pasti akan masuk ke dalam neraka. Para pencuri, para penzina, wal'iyadzubillah, para peminum khamar, para penjudi, dosa-dosa besar, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kabira min kaba'iriz dzunub, mereka semua di neraka. Dan mereka menganggapnya ini sikap syiddah, sikap ghilzah yang terpuji, sikap keras yang terpuji. Mohon maaf, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelisihi apa yang kalian yakini. Bagaimana ketika kaum Khawarij pun demikian, tegas mereka, kerasnya mereka, tidak pada tempatnya. Orang-orang kafir yang katanya tertangkap oleh mereka dibakar hidup-hidup. Ketegasan yang mereka bangga-banggakan, ini Islam, ini kaum muslimin. yang memiliki sikap tegas kepada orang-orang kafir. Mohon maaf, bukan demikian cara yang benar. La yu'adzabu binnar illa rabbun nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang menyiksa dengan api kecuali Rabb yang punya api, sang pemilik api. Siapa? Allahu jalla wa ala, yang berhak menyiksa seorang hamba dengan api itu hanya Allah. Kita bakar semut, wal iyadzubillah, enggak boleh. Azab apapun yang bentuknya dengan api sama sekali tidak boleh ada yang mengazabnya kecuali Allah yang berkehendak, Allah yang berhak untuk melakukan demikian. Di sisi yang lain, kaum Syiah tegas, keras ketika mereka bersikap kepada Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar kafirat. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir. Sikap tegas yang mereka bangga-banggakan, padahal hakikatnya sunnah Nabi, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Berarti sikap keras yang tidak pada tempatnya. Maka penting untuk kita garis bawahi, annal ghildata fi mawdi'iha, sikap keras tapi harus pada tempatnya, jangan disembarangan meletakkannya. Tempatnya, tempat untuk kita keras, keras. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah beliau, dalam perjalanan dakwah beliau alaihi salatu wassalam, belum banyak tahu, makanya belajar. Itulah kewajiban seorang muslim, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Bagaimana kita tahu sikap-sikap kerasnya Nabi alaihi salatu wassalam? Belajar. Kewajiban bagi kita untuk belajar. Jangan terus berada pada kejahilan-kejahilan kita. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah. Asy-Syaikh Muhammad ibn Zaid, Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah wa ra'ah, dia menjelaskan, "Hadzal hadits alladzi qablahu fi qadiyati min man yusi'u ila jarihi, imma bil qawli wa imma bil fi'li." Hadits ini menerangkan kepada kita tentang kejelekan seorang tetangga kepada tetangganya yang lain. Apakah dengan ucapan ataukah dengan perbuatan? Kadarbihi. Contohnya misalkan dia berani memukul tetangganya, au darbi ibnihi, atau mungkin dia memukul anak dari tetangganya. Ini semua tercela. Awil isaa ila mataihi, atau mungkin dia melakukan pengerusakan kepada mataihi, pengerusakan kepada harta benda yang dimiliki oleh tetangganya, kamar kabin, atau mungkin kendaraan yang dimiliki tetangganya dirusak, bannya digembosi, dan yang seterusnya. Ini semua bentuk isaah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang tetangga yang baik. Maka hal tersebut merupakan bentuk kezaliman. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahannya bagaimana kezaliman tetangga tadi bisa segera dihilangkan dengan cara yang nampaknya dalam tanda kutip agak sedikit keras. Tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi alhamdulillah seperti yang kita bahas akan mendatangkan hikmah yang sangat besar. Dilanjutkan oleh beliau, fa arsyadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi at-tariqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengarahkan beliau untuk melakukan hal tersebut. Allati fiha nusratuhu, yang hakikatnya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menolong al-madzlum, nusratul madzlum alladhi adzahu jaruhu. Menolong seorang yang terdolimi, yang senantiasa diganggu oleh tetangganya. Maka ini faedah yang bisa kita ambil. Nusratul madlum, ketika kita harus memiliki sikap nusrah, menolong orang-orang yang terdolimi. Dalam hadis ini pula, bagaimana ketika kita melihat i'tina al-muslimin bil-akharin, perhatiannya kaum muslimin sesama mereka. Ketika ada seorang muslim yang meletakkan barangnya di tengah jalan raya, dia pun duduk di tengah jalan raya tersebut, setiap orang yang lewat bertanya, Masya Anuk, kenapa engkau? Masya Anuk, kenapa engkau? Semuanya bertanya, artinya apa? Mereka peduli dengan orang tersebut yang dalam tanda kutip sedang kesusahan tadi. Peduli. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Begitu pula bagaimana kita harus menolong orang-orang yang terzalimi. Bagaimana Rasulullah SAW menolong orang tersebut agar tidak lagi-lagi mendapatkan kezaliman, agar tidak lagi-lagi terzalimi. Akhirnya diperintahkan dengan perintah yang demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya dia nurut dengan perintah beliau alaihi salatu wasallam. Akhirnya hikmah besar ketika tetangganya mendapatkan sekian banyak laknat dari orang-orang yang lewat. Ini menunjukkan pula kepada kita sebuah faedah bagaimana orang yang zalim berhak berhak, karena tidak diingkari oleh Nabi. Orang yang zalim berhak untuk mendapatkan doa kejelekan. Kalau seandainya hal ini menyelisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ditegur orang-orang tersebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihi. Ya Allah la'anat dia, ya Allah rendahkan dia, ya Allah hinakan dia, tetangga yang zalim tadi. Kalau mendoakan kejelekan kepada orang yang zalim tidak diperbolehkan dalam syariat, akan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perlakuan orang tersebut, tapi dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kezaliman sangat besar. Dan ketika orang mendoakan kejelekan dengan kezaliman tersebut, diizinkan dalam syariat. Diperbolehkan. Dan orang yang zalim tersebut berhak mendapatkan doa-doa kejelekan tadi. Wal'iyadzubillah. Maka hindarilah kezaliman. Karena itu bisa mendatangkan kejelekan dunia wal akhirah. Ittaku da'watal madlum. Kata Nabi SAW. Hati-hati kalian dari doa orang-orang yang sedang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainahu wa bainallahi hijabun. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada hijab, enggak ada pembatas antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mustajab, dikabulkan doa-doa orang yang terzalimi tersebut. Ittaqudz-zulma fa innadz-zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, hati-hati kalian dari sikap zalim. Karena sungguhnya kedzaliman itu bisa menjadi kegelapan untuk kalian pada hari kiamat. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, wa an Abi Juhaifah, dari seorang sahabah yang bernama Abu Juhaifah. Abu Juhaifah, nama beliau adalah Wahab ibn Abdullah As-Suwai. Wahab ibn Abdullah As-Suwai. Beliau sangat dekat dengan seorang khalifah yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah. Bahkan ternukil dalam sejarah kehidupan Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu ardhah bahwa beliau tidak pernah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk ketika peperangan demi peperangan, ghazawat yang dilakukan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, Abu Juhaifah senantiasa ikut dalam pasukan perang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Bahkan semua peperangan Ali bin Abi Thalib, Abu Juhaifah berada pada pasukan tersebut. Dalam keadaan Abu Juhaifah ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang beliau memiliki nama tadi Wahab bin Abdullah As-Suwai, Nabi alaihi salatu wasallam wafat dalam keadaan beliau masih belum baligh. Beliau masih belum baligh. Jadi beliau masih kecil. Tapi tergolong dari bahagian sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam dan wafat dalam keadaan Islam. An Abi Juhaifah taqala, dari Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan syakara rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jarahu, tentang kejelekan tetangganya. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ihmil mata'aka fada'hu 'ala at-tariq. Bawa keluar semua barang-barangmu, letakkan di tengah jalan. Faman marra bihi yal'anu, maka setiap ada orang yang lewat pasti akan melaknat tetangga yang jelek tersebut. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu, maka benar setiap orang yang lewat melihat kondisi orang tersebut di tengah jalan bersama dengan barang-barangnya, dilaknat tetangganya. Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihi, ya Allah hinakan dia, ya Allah laknat dia. Faja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetangga tadi, tetangga yang jelek akhlaknya tadi, yang suka mengganggu tadi, menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menghadap ke arah Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, malakit minan nas, apa yang aku dapatkan dari manusia ya Allah, apa yang aku dapatkan dari manusia ya Rasulullah. La'anat demi la'anat, doa kejelekan demi doa kejelekan, doa kehinaan demi doa kehinaan ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat momen yang pas, waktu yang tepat untuk menasihati orang tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna la'anatallahi fauqa la'natihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya la'anat Allahu Jalla wa'ala, Kalau sudah didoakan la'anat. La'anat ini maknanya kan al-bu'du anir rahmah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bisa untuk hidup tanpa rahmat Allah. Karena kita manusia butuh sekali dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita tidak dikasihi dengan Allah, tidak disayangi oleh Allah, maka apa yang mau kita harapkan dari kehidupan dunia ini? Allah Subhanahu wa taala rahmatnya target utama dari seorang muslim. Rahmatnya dicari, rahmatnya diupayakan bagaimana bisa ada pada diri-diri kita. Maka ketika orang berdoa, Allahumma al'anhu, ya Allah la'anat dia, ya Allah hinakan dia, ya Allah jauhkan dia dari rahmatmu, itu maknanya. Ya Allah jangan engkau kasihi dia, ya Allah jangan engkau rahmati dia. Doa besar. Kecelakaan, kebinasaan seorang hamba kalau Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Bukan doa yang remeh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna la'anatallahi," ketahuilah bahwasanya la'anat Allah fauqa la'anatihim. La'anat Allah itu lebih besar, jauh lebih besar daripada la'anat-la'anat yang mereka sampaikan. Takut dia. Maka thumma qala lilladzi syaka, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian setelah itu menyampaikan kepada orang yang mengeluh tadi, "Kufita." Sungguh engkau telah melakukan apa yang telah aku arahkan, apa yang telah aku nasihatkan, cukup. Maka orang tadi yang menjadi korban atau bahasa syariatnya al-madlum mendapatkan solusi terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan az-zalim pun, seorang yang zalim tadi juga mendapatkan nasihat terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menjadi dua hamba yang saleh dan dua hamba yang baik. Terlepas dari kezalimannya, dan yang terzalimi pun terlepas dari kejahatan orang tersebut. Maka inilah hikmah ikhwati fillah ya ra'akumullah yang besar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila ditaati maka semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi indah, semuanya akan berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah jalla wa ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, alhamdulillah kita telah selesai dari bab syikayatil jar yang berkaitan dengan mengeluhnya seorang tetangga dari tetangganya yang jelek. Faedah terakhir mungkin yang bisa kita bahas adalah bagaimana sepantasnya seorang itu apabila mengalami sebuah permasalahan disampaikan kepada orang lain. Jangan dia pendam sendiri. Karena dia adalah makhluk sosial. Karena dia adalah orang yang membutuhkan paling tidaknya bantuan orang lain. Boleh bagi dia, sangat-sangat boleh bagi dia untuk minta tolong kepada Allah, curhat kepada Allah, sampaikan kepada Allah, menangis di hadapan Allah di akhir malam mungkin, ya Allah si fulan telah menzalimi saya dan yang seterusnya. Tapi syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan sisi yang lain. Coba ceritakan kepada orang lain yang lebih dianggap berilmu, yang lebih dianggap hikmah, yang lebih bisa menyelesaikan solusi-solusi yang ada. Permasalahan yang terjadi pasti ada solusinya. Yang namanya sebuah masyakil, problematika kehidupan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, keluarga, anak istri dan yang seterusnya, atau mungkin para talabah, setiap orang yang hidup pasti akan menghadapi yang namanya masyakilul hayah, problematika kehidupan. Masing-masing problemnya ada sendiri. Itu bukan untuk dihindari, untuk dihadapi. Kita harus menghadapi masalah-masalah tadi. Gak boleh kita, seorang talabah misalkan, seorang santri sulit menghafal Al-Quran, kemudian dia hindari, saya gak mau hafal Al-Quran, saya mau belajar aja, belajar sirah, belajar yang lain, belajar ini, belajar itu. Akhirnya waktu mudanya sayang. Mending kalau masih diarahkan ke arah syariat. Kalau sudah futur, sudah putus asa, enggak mungkin saya menghafal Al-Quran, akhirnya apa? Saya ikut abi aja kerja. Lepas akhiratnya, wal'iyadzubillah. Masalah itu bukan dihindari, ikhwati fillah, ya ra'akumullah, ayuhat talabah. Masalah itu untuk kita hadapi. Dan untuk menghadapinya, enggak mungkin kita sendiri, kita butuh bantuan. Apakah bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang dianggap perlu, sampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, teman duduk kita, ajak diskusi, minta arahan dan minta bimbingan dari orang-orang tersebut. Yang ini adalah merupakan bahagian dari syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana orang tersebut mengeluhkan kepada beliau alaihi salatu wasallam tentang tetangganya yang jelek. Tidak dipendam sendiri, akan tetapi disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah taala, pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kepada bab yang baru, bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah Al-Imam Al-Bukhari man adza jarahu hatta yakhruj. Ketika seorang mengganggu tetangganya sampai-sampai mengakibatkan tetangganya tersebut keluar dari rumahnya. Adab besar, kehinaan besar yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iyad billah. Oleh karenanya akan kita ambil faedahnya bagaimana hubungan antar tetangga harus dijaga baik-baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.